السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, terkhusus Bapak Camat yang kami hormati, dan juga para pejabat lain sipil maupun militer yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia, salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan kita di atas satu agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang penuh rahmat. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya karena agama yang kita pegang ini, agama yang Allah jadikan kita beragama dengannya, adalah agama yang penuh rahmat. Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada rasulnya, kepada nabinya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya Rasulullah SAW menebar rahmat, menebar kasih sayang, dan juga menyebabkan rahmat di seluruh alam ini. Semua merasakan kenikmatannya, semua merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika membawakan ayat ini, beliau menyatakan, yakni menafsirkan, dan beliau habrul ummah, tinta umat ini, artinya wi'aul ilm, mangkuk ilmu. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Itu Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas bahwa rahmatan lil alamin, itulah rahmat bagi seluruh manusia dan seluruh alam. Tidak hanya kaum muslimin yang merasakan kenikmatannya. Bahkan orang-orang kafir ikut merasakan efek baik dari agama ini. Apa di antaranya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kata beliau bahwa umat-umat terdahulu diadab oleh Allah seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihujani dengan batu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan berbagai macam bentuk adab-adab yang lain. Tetapi dengan diutusnya Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "La tu'adzibna bi'ammah." Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, jangan adab kami dengan adab yang merata seperti yang pernah menimpa umat-umat terdahulu dan dikabulkan. Artinya apa? Artinya orang-orang kafir pun mendapatkan efek rahmat dari agama ini karena Rasul yang diutus adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, mengatakan kepada Allah dalam doanya, jangan sampai turun azab yang seperti dulu ketika diazab dengan banjir di masa Nabi Nuh. Apakah ada tersisa dari orang kafir? Tidak ada yang tersisa kecuali orang beriman di atas perahu. Ketika diazabnya kaum 'Ad, kaum Tsamud, Allah katakan wahal tara lahum mim baqiyah. Apakah kamu lihat sisanya? Tidak ada sisanya. Diazab dengan merata, habis. Tetapi dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Rasulullah SAW, beliau berdoa kepada Allah agar jangan lagi diturunkan azab yang merata, biar mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hidayah, mempelajari agama, sehingga tidak lagi turun azab yang merata. Sebagian ini diazab, sebagian lain tidak. Sebagian yang ini diazab, sebagian yang lain dibiarkan agar mengambil pelajaran. Itu rahmat. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah juluki dengan sifat-sifat yang baik. Allah sifati dengan sifat-sifat yang mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perhatikan ayat ini. Ayat di dalam surat Taubah, di akhir surat Taubah, yang isinya surat Taubah itu berbicara tentang orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin, dan di dalamnya Allah marah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang keras. Tetapi diakhiri dengan ayat ini, telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, yaitu seorang rasul yang merasa susah kalau kalian itu berat, yang merasa susah kalau kalian mendapatkan kesusahan. Artinya yang sangat-sangat memperhatikan kalian. Dikatakan harisun bil mu'minin, sangat memperhatikan orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang beriman raufur rahim, sangat penyayang, sangat santun dan penyayang. Ini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping sifat yang sudah jelas pasti pada beliau, yaitu siddiq, amanah, fatanah. Ini sifat Rasulullah sallam. Jujur, terpercaya, cerdas, tabligh, dan juga disifati oleh Allah raufur rahim, penyayang. Kalau Rasulullah SAW diberi pilihan, apakah ini atau yang itu, niscaya beliau akan memilih yang paling ringan untuk umatnya. Bukan memikirkan dirinya, memikirkan umatnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan ma khayyira Rasulullah sallallahu, tidaklah Rasulullah sallam diberi pilihan. Baina amraini ahaduhuma aisar minal akhar, kalau salah satunya lebih ringan daripada yang lain, Rasulullah sallam akan memilih yang ringan. Malam takun isman, selama itu tidak dosa. Selama itu tidak dosa. Dipilihkan yang ringan untuk kita. Masya Allah, nikmah punya Nabi, panutan Rasul yang penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diisra'kan dan dimi'rajkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala 50 kali salat sehari semalam. Rasulullah sallam seorang yang nerima perintah Allah tidak protes. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka dibawa perintah 50 salat tadi sampai bertemu Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, umatmu enggak akan sanggup dengan 50 kali salat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan. Begitu mendengar bahwa ternyata umatnya enggak akan sanggup, kembali kepada Allah, ya Rabb, aku khawatir umatku enggak akan sanggup. Tidak memikirkan dirinya, mikirkan umatnya. Harisun alaikum, mementingkan kalian. Bil mu'minin raufur rahim, sangat penyayang pada orang-orang beriman. Ya Rabbi, aku khawatir umatku enggak akan sanggup. Maka Allah ringankan. Diturunkan menjadi 40. Begitu turun sampai kepada Musa alaihi salam, Musa masih menyatakan, saya pengalaman enggak akan sanggup mereka dengan sebanyak itu. Minta lagi. Sampai diturunkan, diturunkan, diturunkan sampai menjadi 5 waktu salat saja. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, di antara sebabnya Allah ringankan adalah doanya Rasulullah, permintaan Rasulullah SAW kepada Allah untuk kalian, untuk kita. Hanya saja masih tetap dibuka pintu. Kalau mau menambah dengan yang sunnah-sunnah, ada sunnah qabliyah, ada sunnah ba'diyah, ada qiyamul lail. Silakan. Kalian tambah dengan yang sunnah-sunnah. Tetapi yang wajib hanya 5. Bukankah ini ringan? Tidak susah. Allah Subhanahu wa taala setiap memerintahkan dengan perintah-perintah, tujuannya bukan memberatkan, tujuannya bukan menyiksa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada kita semua hamba-hambanya. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Disuruh untuk berpuasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak melakukan hubungan suami istri. Dari fajar sampai terbenam matahari, 12 jam pun mungkin kurang. Itu pun masih dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya sahur itu barakah. Disuruh untuk makan sahur sebelum fajar. Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa ibadah tadi sesungguhnya bukan penyiksaan. Ibadah tadi sama sekali bukan sesuatu yang berat, yang mudah. Hanya saja sebagian orang memberat-beratkan dirinya sendiri. Disuruh sahur, jawabannya, ngapain sahur? Ya percuma puasa dong. Itu cuma pindah makan. Makan paginya dipindahkan makan sebelum subuh, makan siangnya dipindahkan makan sore, maghrib. Itu bukan puasa. Kalau puasa itu gak usah sahur, gak usah buka, bersambung terus wisol 40 hari 40 malam. Itu bukan ajaran Islam. Itu penyiksaan. Khamidina azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan agama ini bukan untuk menyusahkan. Allah katakan dalam surat Taha, di awal surat Taha, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan kepada kalian Al-Qur'an untuk memberatkan kalian. Lihat ayat ini. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyengsarakan kamu. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Ini hanya peringatan saja bagi siapa yang mau takut pada Allah dan mengamalkan amalan saleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sekian banyak hadisnya, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadaddin illa ghalabah. Agama ini mudah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan agama ini kecuali dia pasti akan kalah. Allah Maha tahu seberapa kemampuan manusia. Allah Maha tahu seberapa kemampuan mereka dalam beramal, sehingga diperintahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka mampu kerjakan. Ini khalilin a'azakumullah, makna ayat inna hadha din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Tidaklah memberat-beratkan agama kecuali dia pasti akan kalah. Enggak ada seorang pun yang menyusah-nyusahkan agama kecuali enggak akan konsekuen pada akhirnya. Enggak akan sanggup dia. Ada seorang yang berkata, aku akan berpuasa terus-menerus. Enggak boleh oleh Nabi. Lihat rahmat Islam ini. Karena jangan sampai menganggap bahwa ajaran Islam ini memberatkan, menyusahkan, menyiksa. Ya Rasulullah, aku akan berpuasa terus-menerus. Jangan, kata Nabi. Puasa 3 hari aja sebulan. Puasa sunnah 3 hari sebulan pada ayyamil bidh, ketika hari-hari terang bulan purnama. 13, 14, 15. Orang tadi menyatakan, ya Rasulullah, aku sanggup lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu salatlah sehari, hari Senin dan hari Kamis, loncat 2 hari. Ya Rasulullah, aku sanggup lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu salat saja, puasa saja sehari, berbuka sehari, dan itu puasanya saudaraku Daud alaihi salam. Dalam riwayat lain dikatakan, dan tidak ada yang lebih baik daripada ini. Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Maknanya, tidak boleh puasa terus-menerus sepanjang masa yang dijuluki dengan saumud dahr. Puasa dahr. Puasa sepanjang masa. Tidak boleh. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Kalau kita berpikir sendiri, kita akan berkata, tapi kan kita sendiri yang memilih. Mau berat ya berat, saya sendiri. Tidak, tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang pada kalian daripada diri kalian sendiri pada diri kalian. Allah lebih sayang kepada kalian daripada diri kalian sendiri kepada kalian. Sehingga jangan, tidak boleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka melihat Rasulullah SAW berpuasa, tidak berbuka, disambung sampai besoknya lagi, tidak berbuka lagi, disambung lagi. Para sahabat ikut. Dilarang oleh Nabi. La tuwasilu. Jangan kalian puasa bersambung. Lassu kahayatikum. Bittu. Yut'imuni Rabbi wa yasqini. Aku tidak sama dengan kalian. Aku bermalam diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Beda dengan kalian. Maka kalian jangan ikuti aku. La tuwasilu, jangan berpuasa wisal, berpuasa dengan puasa yang bersambung tanpa buka. Jangan. Lihat, yang susah dilarang. Diajarkan yang mudah. Yang memberat-beratkan diri dilarang, jangan. Diajarkan yang sesuai porsinya, sesuai ukuran manusia. Sanggup dia, mudah bagi dia, karena agama ini mudah. Inna hadzal din yusrun wa lan yushadad din illa ghalabah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri, memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Menunjukkan bahwa ada nanti kelompok yang memberat-beratkan diri, puasa dengan puasa bersambung tanpa buka, puasa terus menerus, puasa dahar. Nanti lihat, gak akan sanggup. Jangankan yang puasa dahar, jangankan yang puasa bersambung, sahabat yang mulia tadi yang diajarkan untuk berbuka sehari, berpuasa sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari, itu pun di akhir hidupnya berkata, sungguh demi Allah, duhai kiranya aku menerima nasihat Rasulullah SAW. Menyesal dan berkata, duhai kiranya aku dulu menerima keringanan dari Rasulullah SAW, yaitu puasa 3 hari saja sebulan. Ternyata di akhir-akhirnya merasa berat, merasa susah. Apalagi sampai puasa terus menerus, puasa dahar, atau puasa yang bersambung tanpa buka, puasa wisal. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan mempersulit. Beritakan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi, muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Maknanya mudah-mudahkanlah, ajarkan apa yang mudah yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Jangan ditambah-tambah yang susah. Jangan lebih dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika datang seseorang badui, orang kampung, orang yang tidak mengerti apa-apa, datang kepada Nabi Rasulullah, apa yang diwajibkan kepadaku dari salat? Kata Nabi, salat 5 waktu. Kecuali kalau kau mau tambah dengan yang sunnah-sunnah, yang sukarela. Baik, apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Dijawab, puasa Ramadan. Kecuali kalau engkau mau menambah dengan puasa-puasa yang sunnah, puasa-puasa yang sukarela. Apa jawaban badui tadi? Karena memang masih dangkal ilmunya, dia berkata, kalau gitu aku mau kerjakan yang wajib-wajib saja, ngapain yang sunnah-sunnah. Dia pergi. Sahabat marah, ya Rasulullah, ini orang munafik. Kata Nabi, tidak, biarkan dia. Aflaha in sadaq, dia akan mendapatkan falah kalau konsekuen. Dia akan mendapatkan falah in sadaq kalau dia konsekuen dengan puasa bulan Ramadannya dan sholat 5 waktunya, titik. Artinya apa? Mudah kan? Yassiru wala tu'assiru. Gak bisa, harus puasa Senin Kemis, harus puasa Daud. Gak bisa, harus kamu begini, harus kamu begitu. Itu tidak harus. Kenapa diharuskan? Berarti yang namanya memberatkan adalah mengharuskan apa yang tidak harus, mewajibkan apa yang tidak wajib. Tetapi yassiru, memudahkan adalah silakan. Ini yang wajib, dan ini kalau engkau mau tambah dengan yang sunnah-sunnah. Puasa bulan Ramadan, kecuali anta tatawwa, kata Nabi, kecuali kalau engkau ingin sukarela menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Kerjakan sholat 5 waktu, kecuali kalau engkau menginginkan sholat-sholat yang sunnah dengan sukarela. Subhanallah, betapa indahnya agama ini. Agama ini benar-benar mudah, tidak susah. Tetapi menjadi kelihatan susah ketika adanya anak-anak muda ekstrim, ketika adanya kelompok-kelompok ekstrim harus begini, harus begini, harus begini, padahal tidak harus. Bukan hanya suruh puasa, tidak boleh minum teh, tidak boleh minum kopi, kata tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya susah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena tidak ada larangan untuk minum teh atau minum kopi. Enggak ada larangan untuk kita meminum apa saja kecuali khamr dan sejenisnya yang menghilangkan akal, dan itu pun untuk kebaikan kita sendiri. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah untuk kebaikan kita sendiri. Jangan kita merusak akal kita sendiri dengan narkoba, dengan minuman keras, dengan berbagai macam obat-obat terlarang yang merusak akal, menghilangkan pikiran. Astagfirullah. Wallahi, ketika kita melihat mereka yang sudah kecanduan narkoba, matanya cekung, badannya kurus, batuk-batuk, isinya darah, apakah itu bukan kesengsaraan? Apakah itu bukan kesusahan? Itu kesusahan yang dibuat sendiri oleh orang tersebut. Berarti orang ini zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Sedangkan Allah yang sayang dan arhamur rahimin, yang maha penyayang, menyatakan jangan. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, minuman keras, narkoba, undi nasib, judi, itu adalah jijik, kotor, busuk. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Sampai pada ayat fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti, kata Allah, apakah kalian mau berhenti? Maka para sahabat mengatakan intahaina, intahaina, kami berhenti, kami berhenti. Semua membuang khamrnya dari rumahnya. Yang masih tersisa satu botol, satu pundi, mereka buang semua. Sampai diriwayatkan gang-gang di Madinah itu becek banjir dengan khamr. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita lebih dari diri kita sendiri. Allah menyayangi kita lebih dari kita sendiri. Kita maunya makan lezat terus, kayaknya enggak mau berhenti. Unzen, nikmat, lezat. Kata Allah, la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Subhanallah. Sudah diajarkan oleh Allah untuk hidup sehat. Sudah diajarkan oleh Allah untuk hidup dalam keadaan seimbang. Jangan berlebihan. Kamu terlalu banyak makan dan minum, maka akan muncul sekian penyakit. Kelebihan kolesterol, kelebihan gula, kelebihan semuanya penyakit. Kulu washrabu wa la tusrifu. Agama ini indah. Kita harus syukuri. Kita harus bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, kita diberi hidayah ke dalam agama yang sempurna, agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, yang sangat indah. Yassiru, mudah-mudahkanlah, jangan memperberat. Bashiru wala tunafiru, dan beritakan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Dalam musim haji, di hari ke-10, itu banyak pekerjaan-pekerjaan para hajjaj, banyak amalan-amalan yang harus dikerjakan. Tawaf ifadah di tanggal 10, mencukur rambutnya tahallul tanggal 10, menyembelih hewan kurban tanggal 10, tawaf dan sa'inya tanggal 10. Apa lagi? Ada 5 pekerjaan, 5 amalan haji di tanggal 10. Dalam keadaan jumlah manusia jutaan manusia, tetapi Allah dan Rasulnya mengajarkan yang mudah. Setiap datang seseorang, ya Rasulullah, aku memotong rambutku sebelum menyembelih. Sembelihlah, wala haraj, tidak mengapa. Datang lagi, ya Rasulullah, aku menyembelih sebelum mencukur. Cukurlah, wala haraj, tidak mengapa. Ya Rasulullah, aku tawaf dalam keadaan aku belum menyembelih. Sembelihlah, wala haraj. Ya Rasulullah, aku menyembelih sebelum tawaf. Tawaflah, wala haraj. Semuanya dijawab dengan la haraj. Tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa. Mudah. Sehingga jumlah manusia yang demikian banyaknya, jutaan manusia terbagi. Ada yang kesana, ada yang kemari, ada yang tawaf, ada yang menyembelih, ada yang tidak terkumpul di satu tempat. Dan ini hikmah. Ini adalah perkara rahmah. Tapi ketika ada seseorang yang memaksakan, tidak bisa. Fatwa saya bahwa yang pertama dikerjakan harus ini, maka semua jutaan manusia di tempat yang sama, terjadilah kecelakaan, terjadilah berbagai macam insiden. Mengapa? Karena mereka meledak di satu tempat. Padahal hadisnya yang sahih menyatakan, silakan tawaf dulu, wala haraj. Ya Rasulullah, aku mengerjakan ini dulu, tidak mengapa, wala haraj. Ya Rasulullah, aku mengerjakan yang ini dulu, tidak mengapa, wala haraj. Tidak mengapa, wala haraj. Barakallahu fikum. Kalau agama ini betul-betul diajarkan, diamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, akan terlihat bahwa agama ini mudah, tidak susah. Tetapi lihat, kalau agama ini ditambah-tambah dan kemudian dirubah-rubah oleh kelompok ekstrim para teroris, jadi susah. Harus begini, harus begini, harus begini. Kok agama susah sekali? Karena mereka tidak kenal agama kecuali sedikit sekali, dan kemudian ditambah dengan pikiran mereka sendiri, jadilah manusia-manusia ekstrim melampaui batas. Khawarij, para pemberontak dulu, kaum pemberontak yang memerangi kaum muslimin, kalau mencuri tidak pakai ukuran berapapun dipotong tangannya, dan potong tangannya bukan hanya di pergelangan, sampai ke pundaknya, dengan alasan semua ini disebut tangan. Kata mereka, bisa mati seseorang ketika dipotong demikian besarnya dan kemudian darah keluar demikian banyaknya. Padahal kalau mau baca sunnah-sunnah Nabi, pertama ukurannya kurang dari 3 dirham tidak dipotong, 3 dinar tidak dipotong, lebih dari sekian baru dipotong. Itu pun Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika mengetahui bahwa orang ini sedang kepepet, kesusahan, tidak dipotong. Bahkan kaum muslimin yang ditegur, kenapa kalian tidak memperhatikan orang yang miskin ini? Lihat barakallahu fikum, agama ini. Itu pun kalau sampai dipotong, bukan seluruh tangannya, hanya pergelangannya saja. Kalau mau membaca sunnah dengan lengkap. Hanya saja mereka ini yang dangkal-dangkal ilmunya, mencampurkan agama ini dengan pikirannya sendiri, akhirnya terkesan agama ini susah, agama ini ekstrim, mengerikan, bahaya, akan membuat kekacauan di tengah masyarakat. Salah. Keliru besar. Agama ini justru mengajarkan ketentraman, melarang kekacauan, mengajarkan agar kita menjadi rakyat yang taat pada penguasa. Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa? Bukan satu, bukan dua, bukan 10, bukan 20, lebih dari 20 hadis yang Rasulullah SAW di dalamnya menyatakan tasma'u wa ati'u, isma'u, dengarkan dan taatilah penguasa kalian. Bahkan sampai ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, ma as'aluka an ta'ati taqi. Ya Rasulullah, aku tidak bertanya tentang mentaati penguasa yang bertakwa, itu kami enggak nanya. Yang kami tanya, bagaimana penguasa yang berbuat begini, begini, begini, fadzakara syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan, yang zalim, yang kejam, yang enggak adil, yang korupsi, yang sekian banyak syarr disebutkan. Apa jawaban Nabi SAW? Isbiru, sabarlah. Hatta talaqauni alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Dengarkan dan taati penguasamu. Wa in daraba dhahrak, wa in akhadha malak, taati penguasa kalian, walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu dirampas. Disuruh sabar. Ikhwani biddin a'azakumullah, apakah ada agama yang mengajarkan seperti ini indahnya? Karena agama ini dari Allah, maka agama ini sangat sempurna. Karena agama ini dari Allah, maka agama ini menghitung jauh ke depan, menghitung secara rinci. Tetapi kalau agama bikin manusia, agamanya khawarij, hitung-hitungannya cetek pendek, pokoknya kita harus lawan, titik. Padahal ketika melawan yang terjadi kerusakan lebih besar. Yang tadi ditangkap, yang tadi dicambuk, yang tadi dipenjara, dirampas hartanya cuma 1-2 orang atau paling banyak 10 orang dengan zalim karena penguasanya kejam katanya. Ternyata setelah melawan, berapa korbannya? Ribuan yang mati, ribuan rumah terbakar, sekian banyak manusia tidak bersalah ikut jadi korban. Apakah itu yang namanya hikmah? Apakah itu yang namanya jihad? Itu bukan jihad, itu kekacauan. Dan agama Allah ini, agama Islam tidak mengajarkan kekacauan. Agama Allah ini mengajarkan masyarakat muslimin menjadi masyarakat yang terpimpin. Agama ini tidak membolehkan masyarakat muslimin menjadi masyarakat liar. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat yang lengkap dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri di kalangan kalian. Siapa ulil amr? Ulil amr adalah pemegang urusan. Ada dua golongan. Pemegang urusan dunia adalah penguasa. Pemegang urusan agama adalah para ulama. Diajarkan masyarakat muslimin menjadi masyarakat yang terpimpin untuk mentaati umara, untuk mentaati ulil amr, pemegang urusan kalian, pemimpin kalian. Pemegang urusan agama adalah alim ulama, para ulama. Maka hendaklah kalian mentaati nasihat para ulama, mengambil petuah para ulama, mendengarkan nasihat para ulama. Yang kedua, pemegang urusan dunia. Siapa mereka? Pemegang urusan dunia adalah para penguasa, para pemerintah, para pemimpinan sebuah negara, desa, kota, sampai yang paling rendahnya itu semua penguasa. Taati selama merintahkan kepada kebaikan, memerintahkan untuk memakmurkan desanya, perintah untuk menjaga keamanan desanya. Apakah itu jelek? Sangat-sangat bagus. Maka wajib bagi masyarakat setempat untuk taat pada kepala desanya. Ini ajaran agama, ini ajaran Islam, dan inilah keindahan Islam. Tidak diajarkan masyarakat liar, tidak diajarkan masyarakat untuk berjalan sendiri-sendiri tanpa pimpinan. Diajarkan untuk mendengar dan taat pada pimpinan kalian, pada penguasa kalian. Demikian pula skup besarnya sebuah negara, maka harus mentaati penguasanya selama dia muslim, selama dia salat. Ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana dengan yang begini dan begini, yang berbuat begini dan begitu? Dijawab, ma aqamu fikumus salah. Sabarlah, sabarlah selama mereka masih mengerjakan sholat. Ukurannya sholat. Ma'akamu fikumus salah. Selama mereka masih menegakkan sholat, maka mereka memiliki ciri-ciri keislaman. Kalau mereka memiliki ciri-ciri keislaman, maka kita tidak boleh melawan, tidak boleh memberontak, tidak boleh memerangi, enggak boleh melepaskan tangan dari ketaatan, enggak boleh membuat negara dalam negara atau membuat suatu kekuasaan sendiri, memisahkan diri, enggak boleh. Haram hukumnya dalam agama. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap, mengajarkan segala perkara yang membuat seseorang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Manusia semua menginginkan kebahagiaan, tetapi sebagian besar mereka salah kaprah. Ingin kebahagiaan, yang terjadi kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengerti mana jalan kebahagiaan. Saya ingin bahagia, ternyata jalannya kemana? Ke kebebasan. Saya mau bebas berbuat apapun. Saya tidak mau diatur untuk sholat, gak mau diatur untuk puasa, gak mau diatur ini haram, ini haram, gak ada. Saya mau ngerjakan apapun yang saya mau. Dan diajarkan itu. Diajarkan kata-kata yang seperti ini. Pokoknya yang penting puas. Diajarkan bukan diajarkan. Diajarkan oleh syaitan. Ku tahu yang ku mau. Apalagi? Yang penting puas. Ku tahu yang ku mau. Yang penting happy. Ini akhwani fid din, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau yang penting happy, yang penting senang, kamu akan berjalan di jalan kebebasan liberal seperti kebebasannya orang-orang kafir di negeri mereka. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Jangan tertipu dengan berbolak-baliknya mereka di negeri mereka, orang-orang kafir. Kayaknya senang sekali, bebas, merdeka, enggak ada aturan. Jangan tertipu, kata Allah, la yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil bilad. Itu mata'un qalilun, kata Allah. Itu kesenangan yang sesaat. Kemudian ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka neraka jahannam. Itu ancaman di akhirat. Bahkan sebelum akhirat, di dunia pun mereka akan merasakan kesengsaraannya. Sebagian besar mereka sudah mulai berpikir, ternyata kebebasan membawa kepada penyakit. Kebebasan seks membawa penyakit sifilis. Meningkat lagi penyakit yang lebih dahsyat. Meningkat lagi sampai penyakit AIDS. Muncul lagi sampai mereka bingung bagaimana menanggulanginya. Kaum muslimin hanya tersenyum. Kami sudah tahu dari dulu bagaimana menanggulanginya. Apa itu? Ajarkan keteraturan dalam masalah hubungan laki dan perempuan. Yang ini yang boleh, yang ini yang haram. Yang boleh harus ada ikatan pernikahan dengan ijab dan qabul, dengan mahar, dengan saksi-saksi. Maka masalah yang mereka alami, kita kaum muslimin tidak alami. Tapi ada Ustaz kaum muslimin yang mengalami. Di mana? Ternyata kaum muslimin yang tidak mengindahkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan pergaulan bebas. Terjadinya di tempat-tempat pelacuran, di tempat-tempat wisata yang di sana banyak hubungan bebas, terjadilah di sana berbagai macam penyakit-penyakit yang menjijikkan. Nasallahu salamah wal afiyah. Kaum muslimin yang saya hormati, ayat-ayat Allah adalah kalimat-kalimat yang tepat, yang pasti benar. Dan Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbik, telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Kalimat Allah sudah sempurna. Sidqan wa adlan, sempurna dari sisi kebenarannya dan sempurna dari sisi keadilannya. Sidqan wa adlan, kebenarannya dan keadilannya. Maha benar firman Allah, kan begitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini sidqan. Wa adla, dan juga maha adil semua hukum-hukumnya. Ini boleh, ini enggak boleh. Kenapa ini boleh, ini enggak boleh? Pasti dengan hikmah dari Allah yang paling adil. Kenapa ini dilarang? Pasti ada kejelekan yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghindarkan kalian dari kejelekan itu, sehingga dilarang. Ini kenapa diperintah? Karena Allah perintahkan itu karena Allah menghendaki kebaikan buat kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan buat kalian dan kemudahan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kita. Tarakana Rasulullah SAW, wa ma at-ta'iru yatiru bi janahihi illa dzakara minhu 'ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit, kecuali semua sudah diajarkan kepada kita ilmunya. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan sudah menerangkan segala sesuatu. Dan juga disebutkan oleh sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada kebaikan pun kecuali sudah diajarkan, dan tidak ada kejelekan satu pun kecuali sudah diperingatkan. Hati-hati dari kejelekan ini, kerjakan kebaikan ini. Semuanya sudah lengkap. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ayat besar, sampai-sampai ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu. Ya Amirul Mukminin, ya khalifah, aku tahu di agama kalian ada satu ayat yang kalau ayat itu turunnya pada kami, kami akan rayakan hari turunnya ayat itu. Karena merasa itu ayat besar, ayat yang agung. Kata Amirul Mukminin, ayat apa itu yang kamu maksud? Ayat yang ada pada agama kalian, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini kalau turunnya pada kami masyarul yahud, kalau turunnya pada kami golongan Yahudi, kami akan jadikan hari itu hari raya besar. Kata Umar bin Khattab, aku tahu turunnya ayat itu kapan. Dan alhamdulillah sudah dijadikan hari raya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Turunnya di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, di mana kaum muslimin pada tanggal 9 Zulhijjah ini berpuasa semuanya, puasa sunnah Arafah. Setelah itu tanggal 10-nya merayakan hari raya besar, yaitu Idul Adha. Memang turunnya di hari besar, memang turunnya di hari yang suci, yaitu hari Arafah. Maka ini ayat besar yang pantas untuk kita besarkan. Kita bersyukur pada Allah diberi agama yang lengkap, Al-yawma akmaltu, agama yang lengkap, dan juga diberi kenikmatan sempurna. Watantu alaikum ni'mati, aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian protes, kenapa kok ayat ini begini, kenapa ayat itu begitu, kenapa yang ini diharamkan, kenapa yang itu diharamkan. Loh, kok malah protes? Allah ajarkan yang terbaik. Dipotong kakinya, di dalam tulang kakinya itu isinya sep belatung. Dipotong satunya juga, demikian juga. Akhirnya dikatakan oleh dokternya, ini gak akan bisa selamat. Busuk, gara-gara masih hidup. Betapa sengsaranya dia, tersiksa di dunia. Mau cari jalan kebahagiaan, kebebasan, jadinya na'udzubillah, jadinya busuk dalam keadaan dia masih di dunia. Bagaimana nanti di akhiratnya? Bagaimana nanti di alam kuburnya? Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula orang yang katanya ingin bahagia, kemudian dia jalani jalan hura-hura. Sama saja dengan narkoba, dengan berbagai macam yang kata mereka nikmat, ternyata juga mereka sengsara, hancur otaknya, rusak. Dipasung sampai hari ini. Kalau dipasung, diikat. Kenapa? Kalau di luar udah gila, gak karuan jalan kesana kemari, kadang-kadang melukai orang lain. Kenapa? Sebabnya asal usulnya narkoba, kemudian tidak bisa melanjutkan, kemudian stres karena gak ada dana, karena gak ada uang, sampai sakau, sampai kemudian gila. Ini khunudin a'azakumullah, bukan jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu adalah kalau kita hatinya bahagia. Kalau hatinya bahagia. Kebahagiaan tidak diukur dengan harta dunia. Saya ingin bahagia, maka saya harus cari harta sebanyak-banyaknya. Terus dia pagi, siang, sore, malam cari uang terus. Apa kebahagiaan? Sengsara. Ada cerita, wallahu alam kebenarannya, tapi bisa menjadi pelajaran. Ada seseorang kaya raya masuk dalam rumahnya dalam keadaan cemberut, marah besar, membantingkan badannya di kasurnya. Jengkelnya bukan main. Kenapa? Karena dia harusnya mendapatkan tender yang menguntungkan 100 juta, dia cuma mendapatkan keuntungan 50 juta. Sedang jengkel-jengkelnya di atas kasurnya, dia dengarkan dari balik jendela ada seorang yang sedang nyanyi, senang sekali, bahagia. Falang keke, katanya. Kan jengkel. Orang sedang marah, kok ada yang nyanyi-nyanyi? Lihat jendela, tukang gali sumur. Ada apa kamu nyanyi-nyanyi? Kok senang banget? Heran ini orang. Loh, bapak kok lupa? Saya kan galikan sumur buat bapak. Sebentar lagi saya akan mendapatkan 50 ribu rupiah. Saya akan bisa beli ini dan belikan anak saya ini, dan saya akan begini dengan istri saya. Heran dia. Senang sekali dapat 50 ribu. Sedangkan saya dapat 50 juta, marah-marah gak karuan. Tapi saya tanya kepada kalian, apa perbedaannya? Kalau perbedaan harta, yang ini 50 juta, yang ini 50 ribu, besar 50 juta. Tapi yang ini sengsara, yang ini kubahagia. Apa perbedaannya? Yang ini nerima, yang ini tidak nerima. Hatinya nerima, bersyukur, alhamdulillah gitu. Cuma karena orang jahil, akhirnya nyanyi. Harusnya bersyukur, alhamdulillah kan begitu. Terungkap, terlihat kegembiraannya dengan nyanyi. Karena memang orang bodoh, belum ngerti. Tetapi dia nerima, mendapatkan 50 ribu senang. Maka saya tanyakan pada hadirin sekalian, yang membuat bahagia itu apanya? Uang 50 juta dan 50 ribu, besar 50 juta. Yang membuat bahagia adalah hati yang nerima. Diajarkan dalam Islam untuk nerima pemberian dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, menerima rezeki Allah, Allah akan tambah. Tetapi kalau kalian kufur, mengingkari kenikmatan Allah, enggak terima, maka ingat, azab Allah sangat berat, sangat pedih. Adzabi lasyadid. Diajarkan untuk bersyukur, diajarkan untuk menerima, diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Dan diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Ini agama mengajarkan kita bersyukur. Bagaimana? Lihat yang di bawah kalian. Apa yang kamu punya dari Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Lihat di bawah kalian, masih banyak yang lebih miskin. Masih banyak yang lebih kurang dari kalian, lebih sengsara dari kalian. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan sangat besar sekali. Ada seorang yang mengeluh kepada seorang ulama. Aku kehilangan harta aku, kena musibah begini, begini, begini, begini. Diajarkan untuk bersyukur dengan cara yang unik. Ditanya, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala ambil penglihatan dan kamu buta? Kamu akan bayar supaya bisa melek lagi dengan hartamu? Oh tentu. Dengan semua hartamu yang hilang itu, kamu akan ganti supaya bisa melek kembali? Oh iya, penting mata itu. Kalau telingamu jadi tuli, apakah kamu ingin menebusnya supaya bisa mendengarkan kembali dengan semua hartamu? Ya tentu. Berarti hartamu gak ada apa-apa, nilainya gak ada apa-apanya dengan matamu, kata dia. dengan telingamu yang Allah masih belum ambil. Kenikmatan besar yang enggak ada nilainya, enggak bisa dibandingkan dengan semua hartamu. Bagaimana kalau kamu punya harta semua dalam keadaan kamu buta? Iya, berarti kenikmatan yang terbesar dalam tubuh saya masih Allah berikan. Mata masih masya Allah, telinga masih sempurna, badan masih sehat. Jazakumullah khair. Terima kasih atas nasihat. Pulang dalam keadaan bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sekian kenikmatan dalam tubuh saya. Berarti dalam tubuhmu ada miliaran rupiah atau miliaran dolar. Karena orang yang jantungnya sudah harus diganti, dicangkok, berapa miliar dia harus bayar? Hah? Yang harus transplantasi, yang harus mengganti ininya, berapa dia harus bayar? Kamu, walaupun rumahnya gubuk, matamu sehat, telingamu sehat, badanmu sehat, hatimu sehat, masya Allah. Semakin banyak kerja ke sawah, ke kebun, semakin sehat. Itu orang kaya, duduk terus, kena ambeien, kena kolesterol, kena gula tinggi, kena apa lagi? Yang naik turun gunung, yang ke sawah siang hari, terik panas matahari, kelihatannya sengsara. Ternyata mereka, masya Allah, mendapatkan dari Allah kebahagiaan hati, ketentraman, kesehatan. Khamil bin a'azakumullah. Kok orang dulu kayaknya sehat-sehat? Kok orang sekarang sepertinya banyak penyakit? Yang dulu kayaknya gak dikenal penyakit-penyakit seperti itu. Iya, karena dulu ketika kamu ingat, ah, saya mau ketemu si Fulan, keluar, jalan kaki atau naik sepeda. Ya Fulan, siapa lagi? Si Fulan, pergi ke tempat yang sama. Pergi. Sekarang enggak, duduk, ambil telepon. Ah, halo. Dihubungi semua, selesai. Satu pencet ke 1000 orang, selesai. Sudah selesai. Enggak pakai naik sepeda, enggak pakai jalan kaki, enggak pakai olahraga sama sekali. Akhirnya penyakit berlipat-lipat kali dibandingkan dengan masa-masa lalu sebelum ada handphone. Khodirin azabullah, ini contoh saja. Artinya yang namanya kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayatnya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl? Siapa yang beramal saleh dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik. Lihat, hayatan thayyibah. Siapa yang tidak ingin hayatan thayyibah? Siapa yang tidak ingin hayatan thayyibah? Semua manusia menginginkan hayatan thayyibah. Syekh Muqbil rahimahullah, seorang ulama, menyatakan kalau orang-orang kafir tahu ketentraman yang ada di hati orang Islam, kalau orang kafir tahu ketentraman yang ada di hati orang beriman, niscaya mereka akan beli. Aku akan beli ketentraman hatimu dengan semua hartaku. Niscaya mereka akan beli dengan semua yang mereka punya. Sayangnya mereka tidak tahu, mengira kita sengsara, padahal hati kita tentram, bahagia, gembira, walaupun pas-pasan kita bersyukur dan hati kita lapang. Masya Allah, ini barakallahu fikum. Kalau mereka tahu, mereka akan rampas atau mereka akan beli dengan semua yang mereka punya. Ini khairun dan azakullah yang patut kita syukuri. Hayatan thayyibah, itu baru dunianya. Akhiratnya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala di hari kiamat nanti dengan sebaik-baik pahala dari apa yang mereka kerjakan. Dikasih hayatan thayyibah, dikasih pahala lagi. Nasykurullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi awas sebaliknya, yang berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang meninggalkan agama, meninggalkan syariat Allah, akan Allah berikan pada mereka ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka niscaya akan diberikan kepadanya kehidupan yang sengsara. wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Di dunia mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara, sedangkan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ikhwani fillah na'azakumullah. Mereka protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah kalian dulu didatangi ayat-ayat kami tetapi kalian melupakannya. Maka hari ini pun kalian dilupakan. Tidak diurusi, pandangan matanya dibiarkan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan besar memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan kesempatan besar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka dalam keadaan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita benar-benar mendapatkan hati yang sempurna. Hati yang bahagia, hati yang bersyukur, hati yang lapang, dan hati yang tidak tersiksa. Apa itu hati tersiksa? Hati yang tersiksa adalah kalau dia diatur dengan dua Tuhan atau lebih. Itu tersiksa. Tuhan yang ini nyuruh ke sana, Tuhan yang ini nyuruh ke sini. Mau apa dia? Tidak bisa. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabb kalian itu satu, Rabbakumul Wahid. Rabb kalian satu. Dan Allah permisalkan dalam beberapa ayatnya permisalan-permisalan bahwa orang yang beribadah kepada satu Tuhan lebih tenteram daripada yang beribadah kepada banyak Tuhan. Allah mengatakan daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Kata Allah, Allah permisalkan seseorang budak dimiliki oleh satu tuan, sedangkan satu budak lagi dimiliki urunan banyak tuannya. Kata Allah, hal yastawiyani mathala. Apakah sama permisalan ini? Budak dimiliki satu orang saja, hamba sahaya dimiliki satu orang saja, dan budak yang dimiliki oleh banyak orang urunan mereka dan bertikai lagi. Sudah milik orang banyak urunan, kemudian mereka bertikai. Enggak bisa, kamu harus begini. Enggak bisa, kamu harus begitu. Kamu taat sama yang mana? Qul inna a'udzubikumullah. Akan tersiksa batinnya, akan susah hidupnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengerti. Kebanyakan mereka tidak paham, tidak tahu bahwa sesungguhnya mengakui adanya tuhan-tuhan lain itu menyengsarakan dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri. Adapun Islam mengajarkan tauhid. Jangan beribadah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan perbudak dirimu kecuali kepada pemilikmu. Jangan perbudak dirimu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, pemilik alam semesta yang memberikan rizki kepada kita. Perbudaklah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperbudak diri kita pada siapapun, bahkan jangan memperbudak diri kita dengan hawa. Bagaimana itu memperbudak diri pada hawa? Yani dia diatur oleh hawa nafsunya. Pokoknya apa kata hawa nafsunya dia turuti. Maka ini yang paling mengerikan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat bagaimana seorang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kamu lihat bagaimana keadaannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, keadaannya sangat jelek, rendah, terhina, menjadi budak hawa nafsunya sendiri. Kaum muslimin rahimahini wa rahimakumullah, ini juga menunjukkan bahwa agama ini sangat sempurna, sangat indah, menjadikan hati seseorang hati yang sempurna, hati yang lapang, hati yang tenteram, hati yang penuh syukur, nerima apa yang Allah berikan, dan hati yang dalam keadaan sehat karena dipimpin dan diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pemiliknya yang memang pantas untuk diibadahi. Berbeda dengan hatinya musyrikin yang tidak jelas. Tapi Tuhan bapak, tapi Tuhan anak, tapi Tuhan lo. Terus kalau berbeda perintahnya, kamu mau turutin yang mana? Qul inna a'udzubikumullah. Agama Allah Subhanahu wa taala agama yang sempurna. Agama yang benar-benar diajarkan oleh Allah untuk kebaikan kita sendiri. Agama yang indah dipandang mata, yang mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang makmur, negerinya menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negeri yang tenteram, yang tayyib, makmur, warabbun ghafur, dan Allah mengampuni mereka. Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh walakin kadzabu. Law amana ahlul qura wattaqau, kalau penduduk negeri itu, penduduk desa itu beriman dan bertakwa, kami akan berikan barakah dari langit dan dari bumi. Akan diberikan barakah dari langit dan dari bumi. Sayang kata Allah, walakin kadzabu, tapi sayang sekali mereka mendustakan. Maka Allah timpakan pada mereka azab. Tapi kalau beriman dan bertakwa, Allah janjikan, la fatahna alaihim barakat. Ini janji Allah pasti benar, tidak ragu. Janji Allah pasti benar. La fatahna alaihim barakat minas samai wal ard, akan dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Turun dari langit hujannya hujan rahmat, suqya rahmah, bukan suqya azab. Hujan rahmat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, menyirami, menyejukkan, masya Allah. Tetapi suqya azab menyengsarakan, menenggelamkan, melongsorkan, merusak, itu suqya azab. Tetapi kalau beriman dan bertakwa, hujannya hujan rahmat dari atas, dari bawah keluar barakah, buah-buahan, biji-bijian, rumput-rumputan, sehingga hewan ternak kalian gak usah beli rumput, suruh bebas dia makan dengan bebas, kenyang sepuasnya, masya Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah membuka barakah dari langit dan dari bumi, maka niscaya kita akan berbahagia, akan tentram, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa bahwa dulu di masa-masa orang-orang beriman yang penduduknya semuanya orang-orang saleh, itu delima besarnya bisa dimakan isinya dan kulitnya bisa untuk bernaung, saking besarnya. Diriwayatkan dengan riwayat-riwayat, bahkan ada yang meriwayatkan, aku pernah mendengar dari kakekku dulu di masa-masa kejayaan Islam, sudah semakin kecil kan, tapi sudah lebih besar dari yang sekarang. Kami melihat sekian digambarkan oleh mereka betapa makmurnya dan betapa besarnya buah-buahan ketika itu. Tetapi ketika mereka sudah mulai menyimpang sesat, sudah mulai bermaksiat, banyak dosa, mengecil, mengecil, mengecil. Bahkan paceklik, kering, tandus, tidak berbuah kecuali sedikit. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, semua itu kalau Allah kehendaki Allah turunkan barakah Kalau Allah kehendaki, Allah halangi barakah. Kalau Allah halangi barakah, maka walaupun kelihatannya melimpah ruah, tapi sia-sia. Sekian banyak susu dibuang ke sungai, sekian banyak tomat dibuang. Kenapa? Kok aneh? Kok mubazir begitu? Masing-masing mengatakan tidak bisa, enak saja kalau kita bagikan. Ya hitungan kita, hitungan sederhana orang-orang beriman, ya kalau kelebihan bagikan pada fuqara masakin, kan begitu. Kalau kelebihan bagikan kepada orang-orang yang kurangan. Tapi tidak berpikir seperti itu. Berpikirnya kalau saya bagikan harga jadi turun. Kalau harga jadi turun saya rugi. Kalau saya rugi enggak bisa. Lebih baik dibuang mubazir daripada dibagikan muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Sengsara. Mereka para penimbun-penimbun punya barang tapi dia simpan, enggak dijual. Kok muslimin sengsara? Ini mahal, itu mahal, segala macam. Ternyata karena adanya penimbun-penimbun. Dalam Islam dilarang. Dalam Islam dilarang. Tidak boleh menimbun seperti itu. Subhanallah, indahnya Islam ini. Kalau tidak ditimbun semua ke pasar, apa yang terjadi? Harga turun. Murah, semua orang gembira. Apakah itu kemakmuran atau kesengsaraan? Kemakmuran sesungguhnya. Tetapi mereka gak mau makmur, itu masalahnya. Gak mau negerinya makmur. Maunya saya yang makmur. Kalian sengsara semua, saya dapat uang besar. Ini dilarang dalam Islam. Menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini haram hukumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang kita sampaikan pada sesi pertama. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya billah ta'ala. بعد ظهر بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.